Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahmadillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwana fiddin a'azzakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masuk pada bab yang baru. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Babu bayani fadli tauhid wa ma yukaffiru min az-zunub. Bab penjelasan keutamaan tauhid dan yang menggugurkan dosa-dosa dengannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, bayanu fadli tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Penjelasan keutamaan tauhid dan yang menghapuskan dosa-dosa. Disebutkan keutamaan tauhid dan yang menghapuskan dosa-dosa. Sebenarnya menghapuskan dosa-dosa ini salah satu di antara keutamaan tauhid. Ya. Sehingga ini termasuk di antara bab atul khas al-am, mengatopkan yang khusus kepada yang umum. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh, bab khabar mubtada makhdub takdiruhu hada. Bab dari sisi i'rab merupakan khabar mubtada makhdub yang dibuang. Takdiruhu asumsinya hada. Ya, asumsinya hada babu bayani fadli tauhid. Hada di sini sebagai mubtada'nya, babu sebagai khabar mubtada'nya. Ya, akan tapi hada'nya dibuang. Qultu wa yajuzu ayyakuna mubtada'. Mubtada'un khabaruhu makhdub. Dan boleh juga sebagai mubtada di mana khabarnya makhdub. Khabarnya dibuang, takdiruhu hadha. Bisa juga bayanu ini sebagai mubtada. Khabarnya makhdub dibuang, asumsinya hada. Babu hada. Nah, bisa ini, bisa itu. Dari sisi i'rab. Wama yukaffiru min ad-dunub. Ma yajuju an takuna mausulatan. Ma di sini boleh sebagai ma mausulah. Kata sambung. Yang artinya yang. Wal aidu makhdub, adapun yang kembalinya makhdub dibuang, Asumsinya wabayanul ladzi yukaffiruhu minadz dzunub, dan menjelaskan yang menghapuskan dari dosa-dosa. Wa yajuzu an takuna masdariyatan. Ma di sini juga boleh sebagai ma masdariyah. Ayat wa takfiruhu ad-dunub, maknanya penghapusan dosa. Wa hadza tsani adhar, dan yang kedua ini lebih jelas. Nah, maksudnya ma masdariyah. Ya. Sehingga bab tentang keutamaan tauhid dan penghapusan dosa. Nah. Qala musannif rahimahullahu taala. Berkata musannif rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Wahab. Wa qala Allah taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka diberikan petunjuk. Qala syarih rahimahullahu taala, qala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir, hadatsani al-musanna, menceritakan kepadaku al-Musanna, wasaqo bi sanadihi an Rabi' bin Anas, beliau memaparkan sanadnya dari Rabi' bin Anas. Qala, lalu mengatakan, al-iman al-ikhlasu lillahi wahdah. Makna keimanan di sini, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yaitu orang yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Yeah. Dan kalau kita lihat dari sanad asar di sini, ada Abu Ja'far Ar-Razi, dia dhaif. Apalagi kalau dia meriwayatkan dari Rabi' bin Anas. Yeah. Nah. Sehingga asar di sini asar yang dhaif, wallahu a'lam. Wa qala Ibn Katsir fil ayah, berkata Ibn Katsir tentang ayat tadi, ay haula'i alladziina akhlasu al-'ibadata lillahi wahdah. Yani maksud dengan orang-orang yang beriman dalam ayat ini adalah mereka yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Wa lam yusyriku bihi syai'an, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Humul aminuna yawmal qiyamah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan di hari kiamat. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah, diberikan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ayat ini menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan sesuatu apapun. Maknanya, kata Ibn Katsir, mereka adalah orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di antara keutamaannya, mereka akan mendapatkan keamanan. Keamanan di akhirat, kata Ibn Katsir. Aman dari azab dan siksa neraka. Yeah. Yang mana ini merupakan suatu kebahagiaan yang sangat besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan. Nah, sebagian juga dia mengatakan aman di dunia dan di akhirat. Ya. Aman di dunia dikarenakan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala terjaga darahnya. Terjaga hartanya. Terjaga kehormatannya. Nah. Dan di akhirat aman dari adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, al-muhtadun, mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberikan hidayah di dunia, berikan hidayah di atas jalan yang lurus, dan juga hidayah petunjuk di akhirat. Ya. Bisa melalui as-sirat dengan mudah. Nah, ini yang kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah di atas jalan yang lurus. Ya. Di dunia dan juga di akhirat. Kita meminta untuk dimudahkan ketika melewati shirath di akhirat nanti. Jembatan yang membentang di tengah-tengah neraka jahanam. Sampai disifati jembatan tersebut lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan setiap kita akan lewatinya. Nah. Kemudian juga ada kalalib, ada pengait-pengait. Nah. Yang terkait, ya, terkoyak, kemudian ditarik ke neraka jahanam. Mamikum illa wariduha. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan akan melewatinya. Nah, ada yang melewatinya dengan cepat seperti kilat, ada juga yang melewatinya seperti kedipan mata, ada juga yang melewatinya seperti orang yang naik kuda, ada juga yang melewatinya seperti orang yang lari kencang, ada juga yang berjalan biasa, bahkan ada yang merangkak. Nah, tersambar oleh kaitan-kaitan tadi masuk ke dalam jahanam. Ada juga yang merangkak, tersambar sampai terkoyak-koyak dirinya, tapi tetap dia selamat. Nah, adapun orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, dia akan diberikan petunjuk. Ya. Akan melewatinya dengan mudah. Di dunia diberikan petunjuk, di akhirat pun diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Zaid wa Ibnu Ishaq. Berkata Ibnu Zaid dan juga Ibnu Ishaq, "Hada minnullahi ala faslil qada." Baina Ibrahim wa qawmihi. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk keputusan final antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Nabi Ibrahim yang beriman dan mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan keamanan dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kaumnya yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan keamanan dan tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Lama nazalat hadhihi ayatu qalu fa ayyuna lam yadhlim nafsahu." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna syirka la zulmun azim." Ketika turun ayat ini, kata Ibnu Mas'ud, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Dalam artian terasa berat turunnya ayat ini. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka, mereka akan mendapatkan keamanan dan diberikan petunjuk. Ini rasa berat oleh sebagian sahabat. Mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak memvolimi dirinya sendiri? Ya. Sehingga berat ayat ini. Maka Rasulullah menjelaskan yang dimaksud di sini adalah tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yakni kesyirikan. Zalim di sini maknanya syirik. Ya. Rasulullah membawakan ayat dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Wasaqahu al-Bukhari bi sanadihi. Al-Imam Al-Bukhari, ya, beliau memanfaatkan dengan sanadnya. Wa qala haddatsana Umar bin Hafs. Qala haddatsana Abi. Menceritakan kepada kami Umar bin Hafs. Bimadakan menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Hafs. Haddatsana Al-A'mash. Haddatsani Ibrahim. Menceritakan kepada kami A'mas. Menceritakan kepadaku Ibrahim. An Alqamah an Abdullah. Dari Alqamah dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala lamma nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisuu iimaanahum bidhulmin qulna ya Rasulullah ayyuna lam yadhlim nafsahu. Ketika turun ayat alladziina aamanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya. Kami katakan, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Dan pasti setiap kita itu terjatuh kepada kesalahan, dosa, di mana dosa sebagai bentuk seseorang menzalimi dirinya sendiri. Qala laisa kama taqulun. Rasul mengatakan, bukanlah seperti apa yang kalian katakan. Ya, yang dimaksud dengan zalim di sini, bukanlah seperti apa yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bi zulmin bi syirkin. Rasulullah mengatakan, ya, makna tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman adalah dengan kesyirikan. Jadi bukan zalim yang sifatnya umum. Ya. Tapi makna zalim di sini lebih khusus lagi, yaitu kesyirikan. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ini makna zalim dalam ayat ini. Ya. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Tinggalkan zalim banyak bentuknya. Nah, adalah zalim yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala atau zalim berkaitan dengan hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang dimaksud dalam ayat ini, zalim yang berkaitan dengan ya, kesyirikan. Nah, bukan zalim yang sifatnya umum. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Ini ucapan Luqman kepada anaknya. Sebagai bentuk nasihat, bentuk wasiat, bentuk arahan. Ya. Jadi pelajaran dari kita sebagai seorang ayah atau orang tua, hendaklah memberikan pesan-pesan yang baik kepada anak-anaknya. Dan memberikan peringatan-peringatan kepada anaknya dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Yang paling besar adalah kesyirikan. Ya. Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Zalim maknanya wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa syirik dinyatakan zalim? Dikarenakan orang yang musyrik, dia menempatkan peribadahan bukan pada tempatnya. Menempatkan peribadahan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga syirik dinyatakan sebagai kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Nah, hadal hadis bis sahih wal mustadrak wa ghairihima. Hadis ini ada dalam as-sahih. Ya. Sahih Bukhari atau sahih Muslim, juga mustadrak dan selain keduanya. Nah, wali Ahmad bin Nahwi an Abdullah, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad seperti hadis yang kita sebutkan sebelumnya dari Abdullah bin Mas'ud. Qala lamma nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidzulmin. Ketika turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Saqul dzalika 'ala ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu terasa berat pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, fa ayyuna la yadhim nafsahu? Wa Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Ya. Para sahabat merasa berat. Nah, orang yang beriman tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ini berat. Kenapa? Dikarenakan di antara kita pasti melakukan kezaliman. Ya. Nah, apakah bentuknya kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, dan sebagainya. Ya. Sehingga terasa berat. Nah, karena syaratnya iman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Sementara setiap kita pasti pernah melakukan kezaliman. Nah, sehingga ketika turun ayat ini terasa berat pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala innahu laysa alladhi ta'nun. Rasulullah mengatakan, bukanlah, sesungguhnya bukanlah seperti apa yang kalian maksud dengan kezaliman tersebut. Ya. Yeah. Kezaliman di sini bukanlah zaliman sifatnya umum. Alam tasma'u ma qala 'abdus salih? Tidakkah kalian mendengar apa yang diucapkan oleh seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman? Nah, tidakkah kalian mendengar seperti apa yang diucapkan oleh hamba yang saleh, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Innama huwa syirku, yang dimaksud dengan zalim dalam ayat tersebut adalah kesyirikan. Ya. Ini penjelasan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kalau zalim yang sifatnya umum, ya tentu siapa di antara kita yang tidak selamat? Setiap kita pasti terjatuh kepada yang namanya menzalimi diri sendiri. Ya. Menzalimi diri sendiri itu kan bentuknya setiap dosa. Nah, ini hakikatnya menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Dikarenakan dengan dia melakukan dosa, mengantarkan dirinya kepada kebinasaan. Ya. Mengantarkan dirinya kepada siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Nah. Ya. Jadi sekali lagi, makna zalim dalam ayat ini adalah kesyirikan. Jadi intinya, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan akan mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu al-amnu, keamanan, ya, dan juga al-ihtida wa hum muhtadun, akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan sangat besar sekali. Ya, bagi orang yang bertauhid, bagi orang yang meninggalkan kesyirikan, dan ini menunjukkan tentang fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Nah, wan Umar, dari Umar, annahu fassarahu bidambi. Beliau menafsirkan dalam di sini dengan dosa. Jadi Umar, beliau menafsirkan zalim ini dengan dosa. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Nah, bahwasanya Umar bin Khattab belum membaca ayat tadi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kemudian beliau datang kepada Ubay bin Ka'ab dan mengatakan, "Ya Abul Mundhir, ya, ataitu qablu ala hadhil ayat." Wahai Abu Mundhir, sebelumnya aku membaca ayat ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Wa qad tara anna nadlimu wa naf'alu. Dan engkau telah melihat kami ini berbuat zalim, melakukan ini dan itu. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, inna hada laisa bidzalik." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ini bukanlah seperti itu. Makna ayat ini bukanlah seperti apa yang engkau pahami. Zalim yang sifatnya umum. Yaqulullah inna syirka la zulmun azim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Innama dalika syirku. Yang dimaksud dengan zalim di sini adalah kesyirikan. Nah, sehingga sebelumnya Umar ketika menafsirkan dengan dosa zalim di sini, kemudian ketika beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab menjelaskan tentang makna dari ayat tersebut. Nah, walaupun asal ini mukhtalaf fi sebagai mendhaifkan asal tersebut. Fa yakunul ma'na, sehingga makna dari ayat yang kita bacakan tadi tentang keutamaan tauhid, al-amnu min kulli adab. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan akan mendapatkan keamanan dari setiap adab. Wa qala al-Hasan wal kalbi ulaika lahumul amnu fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya. Berkata Hasan wal kalbi dan ulaika, mereka akan mendapatkan keamanan di akhirat dan diberikan petunjuk di dunia. Kalau Ibnu Katsir mengatakan aman di akhirat, mendapatkan petunjuk di dunia dan juga di akhirat. Yang jelas sekali ini menunjukkan keutamaan orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, keutamaannya sangat besar. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan fatwanya, "Walladina syaqqu alaihim dannu anna zulmal masyruta huwa zulmul abdi nafsahu." Dan orang-orang yang merasa berat, nah, terhadap turunnya ayat tersebut, mereka mengira bahwasanya zalim yang disyaratkan yaitu kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Wa annahu la amna wal ihtida illa liman lam yadlim nafsahu. Sesungguhnya tidak ada keamanan, tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali bagi orang yang tidak menzalimi dirinya sendiri. Ini dasar berat bagi para sahabat. Ya, yang mendapatkan keamanan itu kalau dia beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan. Kalau seandainya dia beriman tapi memvolimi dirinya sendiri dengan dosa dan kesalahan, berarti tidak mendapatkan keamanan dan tidak mendapatkan petunjuk. Ini terasa berat oleh para sahabat. Nah, fabayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma dallahum ala anna syirka zulmun fi kitabillah. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, yang menunjukkan kepada mereka bahwasanya kesyirikan itu dalam kitab Allah Subhanahu wa taala disebutkan kezaliman. Jadi dimaksud dengan zalim dalam ayat ini yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman bukan zalim sifatnya umum. Tapi zalim yang dimaksud adalah kesyirikan. Fala yahsul amn wal ihtida illa liman lam yalbis imanahu bizulmin. Maka tidak akan mendapatkan keamanan dan petunjuk kecuali bagi orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Fa inna man lam yalbis imanahu bihadha dhulmi kana min ahli al-amni wal ihtida. Maka sesungguhnya orang yang tidak mencampur adukan, man lam yalbis imanahu, dia mencampur adukan keimanan dengan kezaliman ini, maka dia termasuk orang yang akan mendapatkan keimanan, keamanan dan petunjuk. Kama kana min ahli istifa. Ya, sebagaimana dia termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah." Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Ini menunjukkan bahwa di antara mukmin ada yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, masih terjatuh kepada keharuman-keharuman atau masih meninggalkan kewajiban-kewajiban. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Yeah. Ada yang cukup melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan keharuman-keharuman, sementara yang sunnah-sunnah masih banyak dia tinggalkan. Yang makruh-makruh masih banyak dia lakukan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka, di antara hamba-hamba pilihan Allah, ada yang sabiqun bil khairat. Ya. Yeah. Berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban ditambah dengan yang sunnah-sunnah, meninggalkan keharaman-keharaman, meninggalkan juga yang makruh-makruh. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah keutamaan yang besar. Ya, Allah menyebutkan di antara hamba-hamba pilihan Allah. Ya. Yang Allah berikan hidayah. Seorang mukmin, seorang muslim. Nah, sebutkan ada tiga keadaan mereka itu. Ada yang mukmin tapi dia menzalimi dirinya sendiri. Yeah. Walaupun demikian tetap masih ada kebaikan. Dikatakan dia seorang mukmin. Yeah. Termasuk di antara hamba-hamba pilihan Allah. Dikarenakan Allah berikan hidayah kepadanya. Anugerahkan hidayah kepadanya. Nah, dan di antara mereka juga ada yang muqtasid di pertengahan. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya, ini di antara hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah kepada mereka. Walaupun keadaan mereka berbeda-beda. Ya, sehingga masuknya kaum mukminin ke dalam surga pun berbeda-beda. Ada yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, ini diantaranya orang yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Ya. Yang kuat ketauhidannya, kuat ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Ada juga yang masuk surga dengan diadab terlebih dahulu. Ya. Yang jelas mereka semua akan masuk ke dalam surga. Ya. Walaupun masuknya ke dalam surga, kita jelaskan tadi, ada yang langsung, ada yang dihizab terlebih dahulu, ada juga yang diadab terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ini sekali lagi tafsir dari ayat yang kita bacakan tadi. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa yang maksudnya di sini? Kesyirikan. Tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Keutamaannya akan mendapatkan keamanan dan diberikan petunjuk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.